di bawah pohon rindang, di samping bukit cemara, harumnya mawar liar, aku mendengar suara ribuan harpa mengalunkan gemanya, bagai dipetik tangan halus bidadari, menyanyikan lagu untukku dan sunyiku. Saat itu aku dimanja alam yang ramah, serama ibu memanjakanku di masa kecil. Semuanya membuatku enggan pulang ke rumah, terasa damai dalam pelukan seorang bertapa, bagai sedang tidur. Di atas pemanggi sekelilingku menyibak menegurku, memberitahukan aku hari menjadi gelap. Suara belalang terdengar bersahutan, beterbangan menyambut datangnya sang malam. Semua terasa dekat di depan mataku. Badai belalang membutuhkan malam, bagai bulan membutuhkan matahari, bagai aku